Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran fikih kita, ya insyaAllah. Kemarin kita sudah membahas bab tentang al-aniyah, yaitu tentang bejana-bejana. InsyaAllah hari ini kita bab membahas itu berkenaan dengan al-wudu, bab tentang wudu, insyaAllah. Taib, ikhwafillah azani Allah wa yakum. Al-wudu ini, sebagaimana kita ketahui, ya, adalah perkara syarat sahnya sholat. Jadi kalau sholat tidak ada wudu, maka tidak sah sholatnya. Ini yang harus kita pahami, ya. Maka wudu ini memiliki peran yang sangat penting dalam ibadah sholat kita, ya. Nah, kemudian yang harus difahami selanjutnya, ya, bahwasanya ini di dalam wudu itu ada beberapa perkara, ya, ada furud, ada fardu-fardu wudu, ada wajibat, ada wajib-wajib, ada syurut, ada syarat-syarat, dan ada sunan, sunah-sunah wudu. Taib, kita akan bahas satu persatu. Furudul wudu, bab tentang fardu-fardu wudu. Yang pertama, fardu wudu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, Al-Maidah ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, "Idza qumtum ila sholah," jika engkau ingin mendirikan salat, menegakkan salat, "faghsilu wujuhakum," maka basuhlah wajah-wajah kalian, cucilah wajah kalian, wa'idiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai al-mirfaq, mirfaq itu sampai sikut, wamsahu biru'usikum, dan juga usaplah ru'us, yaitu kepala kalian, wa'arjulakum, ini arjula, ya, wa'arjulakum, nanti kita bahas, wa'arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah, nah, ini cuci, cucilah kaki, ya. Kenapa ini arjula? Ya, karena ini mengikuti atau maktub ke ini nih, ya, ke wajah. Jadi wajah ini, karena wajah ini fathah, ya. Nah, ini juga fathah, maka ini maktubnya ke igsilu, yaitu cuci. Jadi dicuci kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai batas kedua mata kaki, ya. Tapi kita bahas satu persatu insyaallah, ya, selanjutnya. Nah, jadi furudul wudu, fardu-fardu wudu itu ada sitah, ada enam. Sitah itu ada enam. Enam. Yang pertama adalah ghuslul wajhi, yaitu mencuci wajah. Mencuci wajah. Ini mencuci, ya. Wajhi, wajah. Mencuci wajah. Taib, batasan wajah adalah, nah di sini, ya. Batasan wajah adalah mulai dari tumbuhnya kepala, ya. Yang atas ini. Ini. Saya rubah dulu, mohon maaf, apa warnanya sebentar. Oke, ini biru. Tip ini nih, mulai batasan tumbuhnya kepala bagian atas sampai dagu, ya, sampai tumbuhnya jenggot bagi laki-laki. Ini batasan atas dan bawah. Inilah wajah atas dan bawah. Nah, kemudian sampingnya di sini nih, awal mula telinga, ya, awal mula telinga sampai sebelah sananya, ya. Jadi di sini nih, nah, ini kanan dan kiri, ya, inilah yang disebut dengan wajah. Seluruhnya harus dicuci, ya. Namanya ghuslul wajhi, mencuci wajah. Ini yang pertama, furudul wudu, fardu wudu yang pertama adalah mencuci wajah. Tip yang kedua, ghuslul yadaini. Ghuslu, mencuci ini. Aliyada ini dua tangan. Nah, mencuci dua tangan. Ya, sampai mana? Ilal mirfaqo ini, ilal marofik. Sampai kepada sikut, nah ini, ya. Nah, sikut ini ya, wajib dicuci, ya. Sikut, ya, wajib dicuci. Karena di sini furudul wudu ghuslul yadaini ma'al mirfaqo ini. Jadi mencuci kedua tangan bersama dengan kedua siku. Jadi dua siku masuk ke dalam bagian yang harus dicuci, yang wajib dicuci, ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dan sahabat Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan sampai atas ini apa atas sikut ya dicuci agar lebih selamat ya lebih hati-hati ya tapi tidak apa-apa sampai sikut juga ya, yang penting sikutnya tercuci ya ini yang fardu yang kedua ya jadi ghusl ya ada ini mencuci tangan yang ketiga mashur ra'si ya, ini mengusap mashur itu mengusap ra's yaitu kepala ya, mengusap apa kepala taib ini ada tata caranya ya di sini. Ini saya bacakan sebuah hadis. Tapi di dalam Mukarrar, dalam kitab antum ya, yang antum dapatkan ini tidak ada. Ini saya tambahkan untuk mempermudah saja ya. Mohon maaf. Tapi ini ada sebuah hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Bahwasanya kata Nabi SAW, ini saya potong hadisnya karena panjang ya, titik-titik. Summa masaha ra'sahu, kemudian Nabi SAW beliau mengusap kepalanya, masaha ra'sahu. Biadaihi dengan kedua tangannya, dengan kedua telapak tangannya ya. Fa'akbala bihima, maka Nabi SAW memulai ya, dari depan, dua tangannya itu beliau tempelkan di depan rambutnya ya, kepalanya. Wa'adbaro, kemudian beliau alirkan ke sebelah belakang di sini ya nomor satu lihat ke depan sampai ke belakang ya yaitu bada abi muqaddami ra'sihi dimulai dari awal ya dari mulai dari awal sini awal dari sini nih ya awal dari sini bi muqaddami ra'sihi ya dari depan kepalanya summa dhahaba bihi ma ila qafahu kemudian Nabi mengalirkan tangannya ke sebelah belakang. Ila kofahu. Sampai sini. Ya ini kita lihat gambar yang kedua. Sampai kofahu. Sampai ke tengkuknya. Nih, sampai sini. Jadi alirkan dari depan sampai belakang. Seperti itu. Sampai tengkuk ya. Kemudian. Summa roddahuma hatta roja ilal makanil ladhi badamin. Summa roddahuma. Kemudian Nabi mengembalikan kedua tangannya. Ya, jadi setelah dari belakang, Nabi putar lagi ke depan. Nah, ini dari sini, gambar tiga ya. Dari sini, kembalikan lagi ke depan. Ya, roja ilal makanila dibada aminhu sampai ke tempat beliau memulainya kembali ya, yaitu ke depan sini ya. Nah, kemudian setelah itu beliau mencuci kedua telinganya langsung ya, kedua telinganya tanpa ada jeda ya. Yang itu jadi ketika yang nomor satu ini, gambar nomor satu. Dari depan ke belakang, langsung tarik dari belakang ke depan, ya. Kemudian setelah di depan, beliau mencuci kepalanya, telinganya, langsung dengan tangan yang setelah kepala itu ke depannya. Jadi tidak mencuci lagi atau tidak mengambil air kembali ya. Nah ini cara mencuci kepala ya. Taib, ikhafilah, azanillahu yakum. Jadi yang tadi yang keberapa? Yang ketiga adalah mashur ra'si yaitu mengusap kepala. Yang keempat, ghuslu rijlaini yaitu mencuci rijlaini dua kaki. Yang dimaksud dengan dua kaki adalah ilal ka'bain, sampai ke dua mata kaki. Nah ini gambarnya ya sampai sini nih. Sampai dua mata kaki. Ya, boleh lebih sedikit lah ya. Jadi bagian belakang ya di sini nih lihat bagian belakang kaki jangan lupa ikut dicuci ya. Jadi bagian belakang ini nih, bagian ini nih ya. Nah ini. Ini biasanya suka lupa dicuci ya. Ini tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Harus dicuci nih. Ya, mata kaki juga wajib dicuci. Mata kaki wajib dicuci. Ini caranya mencuci apa tadi? Ini arijla ini yaitu kedua kaki ya. Paham ya insyaallah. Kemudian yang kelima, furudul wudu adalah tartibul furud. Tertib berurutan, tertib yaitu berurutan al-furud ya furud ini fardu-fardu ini. Jadi melaksanakan fardu-fardu ini berurutan, mulai dari mencuci wajah, kemudian mencuci dua tangan, mengusap kepala dan mencuci kaki ya. Jadi berurutan. Tidak boleh misalnya pertama mengusap dulu kepala, kemudian mencuci wajah, kemudian mencuci kaki. Tidak boleh. Harus berurutan. Ini yang kelima ya. Kemudian yang keenam al-muwalat yaitu berkesinambungan. Jadi tanpa ada jeda. Misalnya yang pertama ini ghuslul wajhi mencuci wajah. langsung ke yang kedua, yaitu ghusul yadaini. Jadi tidak ada jeda, langsung berurutan. Jadi tidak boleh misalnya ketika kita mencuci wajah, kemudian ada telepon masuk ya, kita angkat telepon itu, kita ngobrol dulu sampai 5 menit lebih ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan, setelah selesai baru pergi lagi ke tempat wudu, kemudian mencuci kedua tangan. Ini tidak boleh. Ini tidak muwalah namanya. Tidak berkesinambungan, tidak terus-menerus, maka tidak boleh. Maka ini fardu. Al-muwalah ini adalah sebuah fardu ya. Bisa difahami ya. Oh ya, taib saya tambahkan. Di sini ghuslul wajhi, mencuci wajah ini termasuk adalah kumur dan istinsar. Istinsar itu menghirup air ke hidung, itu namanya istinsar. Air ke hidung dan istinsar itu mengeluarkan ya, mengeluarkan air dari hidung. Nah, ini masuk ke dalam ghuslul wajhi ya. Nah, ini adalah berarti kata pendapat Hanabilah ya, mengatakan bahwa berkumur-kumur adalah hukumnya masih dalam keadaan fardu. Kenapa? Ya karena masuk ke dalam wajah, kategori apa? Wajah. Tapi berbeda dengan pendapat jumhur, pendapat Syafi'iyah dan lain sebagainya, berkumur-kumur adalah sunnah ya. Taib, wallahu alam ya. Taib. Selanjutnya, kita lanjutkan ke wajibat. Nah, wajibatul. Jadi fardu yang pertama, yang kedua wajib wudu. Nah, apa bedanya fardu dengan wajib? Kan sama dua-duanya ya. Fardu dan wajib. Ya, ini nih. Mal farku baina apa ini? Al fardu wal wajib. Mal farku bainal fardi wal wajibi. Apa bedanya antara fardu dan wajib ya? Apa bedanya? Nah, di sini nih. Kalau disebut dengan wajib ini adalah la yaskutun nasyan. Jadi wajib itu gugur kalau misalnya dengan lupa. Jadi kalau dia lupa maka tidak apa-apa. Ini wajib. Tapi kalau furud ini. Kalau furud ini, fardu ini, maka la yaskutu amdan wala nasyan. Tidak boleh dalam keadaan lupa ataupun dalam keadaan sengaja. Jadi tidak sah. Misalnya di sini, mencuci wajah. Ini lupa, tidak tercuci. Langsung mencuci tangan. Lupa. Maka tidak sah wudunya. Begitu. Ini kalau fardu. Tapi kalau wajib, kalaupun dia lupa, maka dia tetap sah sholatnya. Ya? Atau sah wudunya. Paham ya? Ini bedanya antara apa wajib dan wudu. Wajib dan fardu. Taib, wajib wudu ada istinani, ada dua. Yang pertama, at-tasmiyah. At-tasmiyah itu baca basmalah. Baca basmalah, bismillah, begitu. Nah, maka basmalah ini wajib. Jadi bismillah, begitu. Ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau dalam bab Hanabilah, dalam pendapat Hanabilah mengatakan wajib di sini. Basmalah, bismillah. Tapi kalau lupa, tidak membaca bismillah, apakah sah wudunya? Sah. Kenapa? Karena basmalah atau tasmiyah ini masuk ke dalam ini. Wajib-wajib wudu, bukan fardu wudu. Ya, paham ya? Insyaallah. Kemudian yang kedua, ghuslul kaffaini salasan. Nah, ini. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ini kapan? Nah, ini nih. Liqa'imin min naumi lailin. Liqa'imin min naumi lailin, yaitu bagi orang yang bangun, ya, qa'im itu orang yang bangun, min naumi lailin, dari tidur malam, naumi lailin, dari tidur malam. Maka ya, nakidun lil wudu, apa orang yang batal wudunya. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur ya malam hari, maka harus mencuci kedua telapak tangan kita sebelum kita memulai mencuci wajah dan lain sebagainya. Ya kenapa? Karena ini bab wajib. Bab apa? Wajib. Nah, beda kalau tidurnya tidur siang. Ya. Beda kalau tidurnya apa? Tidur siang. Maka tidak ada kewajiban untuk mencuci kedua tangan. Paham ya? Jadi mencuci kedua telapak tangan ini adalah berkaitan dengan malam hari. Yaitu ketika, apa tadi? Ketika bangun dari tidur malam. Ya. Ini wajib-wajib wudu. Nah, selanjutnya syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Apa syarat-syarat wudu? Ini ada sittah, ada 6. Ada berapa? Ada 6 sittah. Yang pertama an-niyah, niat. Jadi sebelum kita berwudu ya, kita niat dalam hati untuk mengangkat hadas, ya. Cukup dalam hati bahwa saya, misalnya saya akan berwudu, ya, mengangkat hadas kecil atau hadas, ya, hadas kecil, ya, karena wudu ini hadas yang kecil. Jadi berniat dulu dalam hati, ya, akan berwudu dan mengangkat hadas kecil, ya. Kemudian yang kedua adalah tahuriyatul ma'i wa ibahatuhu, yaitu tahur airnya. Maksudnya adalah yang sebagaimana kita bahas dalam bab air, bahwasanya air yang boleh dipakai wudu adalah air yang tahur. Tahur itu adalah yang tahir wa mutahhir. Air yang suci lagi mensucikan, ya. Tahir wa mutahhir. Mutahhir. Air yang suci lagi mensucikan, yaitu air yang pernah kita bahas, ya. So, air sumur, air bak, ya, air ledeng dan lain sebagainya. Ya, ini tidak boleh dipakai untuk berwudu. Syaratnya adalah air yang tahur. Tahuriyatul ma, yaitu airnya yang bersih, yang tohir lagi mutohir, bersih lagi membersihkan. Tapi kalau air teh, air aqua dan air, mohon maaf, apa, air apa nama tuh, apa sirup, maka tidak boleh. Itu adalah tohir tapi tidak mutohir, suci tapi tidak bisa mensucikan, ya. Jadi tidak tohur, tidak apa, air mutlak, ya. Tip. Kemudian wa ibahatuhu, kemudian boleh. Maksudnya adalah air yang halal, yang boleh, yang halal. Contohnya adalah air yang, ya, misalnya air yang halal, bukan hasil curian misalnya. Nah, kalau airnya hasil curian, maka menurut pendapat Hambaliyah, Hambali, mohon maaf, ya, Hambali, Hambaliyah atau Hambali atau Hanabilah, maka tidak sah. Kenapa? Karena airnya tidak ibahah. Faham, ya? Maka harus air yang suci, ya, air yang apa, halal, begitu. Tidak boleh air yang haram, hasil curian, ya. Walaupun ada pendapat yang lain, wudunya sah, akan tetapi dia berdosa, ya. Jadi ini infikakul jihah. Jadi perkara yang beda, ini bab, bab masalah apa usul fikih khilaf, saya tidak akan membahas, ya. Intinya dalam bab Hanabilah, dalam pendapat Hanabilah, bahwasanya apa, air yang tidak halal maka menjadikan wudunya tidak sah, ya. Paham, ya, insyaallah. Kemudian selanjutnya, izalatu ma yamna'u usulahu, menghilangkan segala perkara yang yamna'u, menghalangi. Yamna itu menghalangi, usulahu sampainya, maksudnya usulahu, usula alma ila albasyar, yaitu sampainya air ke kulit. Jadi tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang menghalangi air masuk ke dalam kulit. Contohnya misalnya cat gitu, ya, cat yang anti air gitu, ya, atau misalnya plester, ya, kecuali plester itu kita lukanya luka yang tidak bisa di kena air gitu, ya, maka boleh. Nanti ada tata cara khusus mengusap apa plesteran atau gips dan lain sebagainya, ada khusus, ya. Tapi intinya untuk yang sehat maka tidak boleh ada perkara yang menghalangi ini, ya, menghalangi air untuk sampai ke kulit, ya. Taib. Kemudian yang selanjutnya, at-tamyiz wal aql, yaitu orang yang mumayyiz. Ini sudah kita bahas, ya, orang yang bisa menyambung kalau ngobrol, anak kecil yang bisa menyambung kalau ngobrol. Wal aql, dan dia berakal, gitu, ya. Dan tidak, bukan orang yang gila. Taib. Kemudian yang kelima, al-islam, muslim. Ini syarat sah wudu. Kemudian yang keenam adalah izalatul kharij minas sabil. Izalatul kharij, izalah itu menghilangkan. Izalah apa? Menghilangkan. Al-kharij, yang keluar, minas sabil, ya, dari dua jalan, dari jalan, maksudnya adalah dari dubur atau dari kubul. Nah, ini yang harus dibersihkan. Jadi maksudnya istinja, apa ini namanya, istinja, ini istinja, ya, maksudnya istinja, ya, membersihkan kalau ada yang keluar dari belakang atau dari depan, ya. Tapi ini bukan berarti syarat, jadi kalau ketika kita wudu harus istinja dulu, bukan. Maksudnya adalah ketika kita sudah istinja, ya, maka harus dikeluarkan dulu, dibersihkan dulu apa kotorannya. Kalau tidak dibersihkan kotorannya, maka tidak sah wudunya. Itu maksudnya. Syaratnya adalah menghilangkan segala yang keluar dari dua jalan tadi, ya. Maksudnya kalau keluar maka harus dibersihkan. Kalau tidak, ya, tidak apa-apa. Kita tidak kencing misalnya, kita langsung wudu, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kencing harus dibersihkan dulu. Kalau tidak dibersihkan tidak sah wudunya. Ini karena masuk ke dalam syarat, ya. Kemudian selanjutnya, sunanul wudu, sunah-sunah wudu. Nah, ini sunan adalah apa? Sunah. Ada berapa? Di antaranya ada asiwak, yaitu siwak. sikat gigi ya, boleh dengan odol sikat gigi biasa atau dengan kayu siwak boleh ya. Kemudian tertibul fardil wahid, jadi tertib dengan satu fardu wudu. Misalnya ini tangan ini ada dua, tangan kanan dan tangan kiri. Maka apa hukumnya jika lo dia mencuci sebelah kiri dulu kemudian dia kanan, atau kanan dulu satu kali, kiri satu kali, bagaimana? Nah itu boleh ya, karena ini adalah sunnah. Jadi sunnahnya kanan dulu, tapi kalau kiri dulu maka tidak apa-apa, sah sholatnya. Karena ini bab dalam bab sunan, apa dalam bab sunnah-sunnah wudu ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, takhlilu sya'ri al-kathib wal-asabi. Takhlil itu ikhla, apa? Idkhalul ma' ilal khilal. Jadi memasukkan air ke sela-sela. Memasukkan air kepada sela-sela asy'ar al-katsib, kepada rambut yang lebat. Jadi maksudnya ya ketika punya jenggot gitu ya, misalnya dia punya jenggot ya, maka jenggotnya harus dimasukkan sela-sela jarinya ke dalam jenggotnya itu ya. Kemudian wa al-asabi, asabi itu jari-jari. Baik jari kanan atau jari tangan atau jari kaki begitu ya. Jari-jari kanan atau jari kaki ya, harus dimasukkan, itu sunnah. Taib. Selanjutnya at-taslis. Taslis ini tiga kali. Jadi yang mencuci wajah, mencuci tangan itu tiga kali ya. Nah, kecuali yang satu kali adalah kepala ya. Kenapa? Ini ada sebuah hadis. Kata Nabi SAW, ada sebuah sahabat, beliau katakan bahwasanya Nabi faghosala yadaihi salasan. Nabi mencuci kedua tangannya tiga kali, cuci tangannya. Summa tamadmado wastansaro salasan. Kemudian Nabi berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ya. Famadmado wa nasaro minal kafil ladhi ya'khudhu fihi. Nabi berkumur-kumur ya, kemudian menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya dari cegukan, dari telapak tangan yang beliau mengambil air dengan telapak tangan itu. Summa ghassala wajhahu salasan. Kemudian Nabi mencuci wajahnya tiga kali. Summa ghassala yadahu al-yumna salasan. Kemudian Nabi mencuci tangannya yang kanan tiga kali. Summa wa ghassala yadahu asy-syimal. Kemudian beliau mencuci tangannya yang kiri. Kanan dulu tiga kali, kiri tiga kali. Salasan tiga kali. Summa ja'ala yadahu fil ina'i. Famasa bi ra'sihi marratan wahidatan. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dalam bejana ya. Famasa bi ra'sihi marratan wahidan. Kemudian Nabi mengusap kepalanya marratan wahidan, hanya satu kali. Jadi hanya satu kali kalau kepala. Jadi sunahnya apa dan wajibnya hanya satu kali sunahnya ya. Nah, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i ya, atau Imam Nawawi, sunahnya satu kali, tapi kalau tiga kali juga tidak apa-apa ya. Sunnah bahkan tiga kali ya, wallahu alam. Ini sunnahnya tiga kali tapi kecuali yang apa ini tadi kepala ya. Taib, yang ke lima adalah az-zikrul warid ba'dahu, yaitu zikir yang dicontohkan ya setelah berwudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini doa yang warid ya ketika berwudu. Boleh sampai tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sampai situ. Atau tambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini doa zikir yang warid ketika setelah wudu. Yang terakhir adalah ghuslul kaffaini. Nah, ghuslul kaffaini adalah sunnah ya. Jadi tadi juga membaca doa adalah hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak, maka sah sholatnya, sah wudunya, insya Allah. Nah, yang terakhir ini ghuslul kaffaini, mencuci kedua telapak tangan. Ya, sebelum mencuci wajah, mencuci dulu telapak tangan. Ini adalah hukumnya sunnah. Kecuali ketika bangun dari tidur malam, maka hukumnya wajib. Ya, taib, itu ikhwafillah. Azanillah wa yakum. Selanjutnya nanti akan kita bahas sifatul wudu, tata cara berwudu komplitnya, insya Allah. Ya, taib. Ikhwafillah, itu saja yang bisa disampaikan. Aku lukali hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.